Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin Amma ba'd Kum ya Akbar Kita telah mengambil 5 adab Berhubungan dengan adab talib, berhubungan dengan dirinya sendiri. Had, dari yang pertama. Andai seorang talib membersihkan niat. Membersihkan? Meluruskan niat. Hatinya. Yang pertama membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran akhlak yang buruk dan keyakinan yang buruk. Yang kedua? Memperbagus niatannya. Yang ketiga? Bersegera mengisi waktunya. Bersegera mengisi waktu mudanya, tidak bernanti nanti, tidak menunda-nunda amalan untuk bisa menghasilkan ilmu. Karena butuh apa? Butuh seseorang apa? Berpacu, evanifilah dengan waktu, berpacu dengan umurnya, karena kita tidak tahu akan kapan berakhir. Yang keempat. Memiliki qanaah terhadap apa yang dimudahkan. Apa-apa yang dimudahkan dari perkara duniawi. Kemudian yang kelima. Membagi waktu. Membagi waktu. Tayyib, santai. Jenis. Sekarang kita masuk pada adab yang keenam. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala as-sadisu min a'zami al-asbab al-mu'inati 'ala al-ishtighal wal-fahmi wa 'adami al-milal atau 'adami al-malal. Yang keenam, di antara sebab-sebab atau di antara sebesar-besar sebab yang akan membantu untuk seorang bisa menyibukkan diri dengan ilmu dan membantu dalam memahami serta tidak bosan. Berarti ini penting kan? Karena kita apa? Kita sering ingin menyibukkan diri dengan ilmu, ada saja yang mengganggu. Baik. Kita ingin memahami, ada saja yang mengganggu. Kita ingin semangat, ada saja yang membuat bosan dan apa? Dan menjadi apa? Jenuh. Kejenuhan itu mesti ada. Nah, dikatakan di sini di antara sebesar-besar sebab yang akan membantu seorang untuk bisa apa? Bisa menyibukkan diri dengan ilmu dan memahami serta apa? Tidak bosan. Yaitu aqlul qadril yasiri minal halal. Makan dengan kadar yang sedikit dari perkara yang halal. Baik. Ini bimbingan dari para imam kita. Nah, yaitu makan dengan kadar yang sedikit dari perkara yang halal. Nah, kenapa? Karena kita makan memang tujuan utamanya agar apa? Agar tegak badan kita. Bukan agar perut kita gendut. Nah, baik. Tapi untuk menegakkan punggung-punggung kita agar bisa apa? Bisa beribadah kepada Allah dan melakukan amalan-amalan yang diperintahkan. Baik. Dan untuk seorang konsentrasi, kalau terlalu lapar juga tidak bisa, terlalu kenyang juga tidak bisa. Makanya ketika makan ambil kadar sedikit secukupnya, dengan catatan minal halal, dari perkara yang halal. Qala Syafi'i rahimahullah ma syabi'tu mundu 16 sana. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, aku tidak kenyang semenjak 16 tahun. Dan makan tidak kenyang. Memang sengaja, bukan karena tidak duit, bukan karena tidak punya. Taib. Tapi memang beliau meninggalkan hal tersebut. Dalam artian makan ya kadar secukupnya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan, beliau berhenti makan sebelum apa? Sebelum merasa kenyang. Masyabi'tu mundu sita asyrata sana. Dan atsar ini sahih, dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim dalam Adab Syafi'i wa Manaqib, dan juga dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah. Taib. Lalu apa hubungannya, khalifillah? Nah, kenyangnya perut dan laparnya perut dengan masalah apa? Menuntut ilmu dan pemahaman. Qala wa sababu dhalika anna kathratal akli jalibatun li kathratis syurbi. Sebab banyaknya makan, ikhwan fillah, itu akan mendorong untuk banyak minum. Ya, banyak makan menjadi banyak minum. Tayyib. Wa kathratuhu jalibatun linnaumi wal baladati wa kusuril dhihni wa futuril hawasi wa kasalil jismi. Dan banyaknya minum, ikhwan fillah, akan apa? Akan mendorong untuk tidur banyak. Nah, makanya biasanya orang-orang yang gemuk lebih apa? Lebih panjang tidurnya. Tayyib. Wa kathratuhu jalibatun linnaum. Juga al-balada. Akan apa? Mendorong untuk seorang apa? Bodoh jadinya. Jadinya mengakibatkan bodoh. Nah, banyak makan, banyak minum, ya akan mengakibatkan banyak tidur, kemudian akan menjadikan apa? Bodoh. Apalagi kalau makannya apa? Makan micin. Kebanyakan micin, kebanyakan vaksin zaman sekarang, sudah. Nah, baik. Ya, generasi micin sekarang kan lebih ini, untuk menghafal juga syarat, berbeda dengan para salaf dulu. Nah, makanya hendaknya sebagaimana pula dinasihatkan oleh Syekh Yahya rahimahullahu taala, khalifah, na'am, minimalisir untuk apa, menggunakan apa, menggunakan na'am tayyib penyedap rasa, penyedap rasa ini. Dulu ingat, na'am, ketika ada tukang masak baru di Markis Damas dulu, na'am, awalnya kita memang masak enggak pernah ada na'am micin. Tiba-tiba kok ini masakan enak banget ini rasanya. Ternyata masuk apa? Masuk ini apa? Penyedap rasa. Ini dilarang oleh Syekh. Nah, dilarang, enggak usah pakai-pakai gitu. Nah, taib. Karena dorongnya lebih banyak. Kita dorongnya bukan masalah sehat. Kelihatannya masih saja paling berapa. Cuman nah, dari sisi apa? Kita butuh apa? Butuh nah untuk berpikir, butuh menghafal. Nah, makanya biasakan para ummahat untuk apa? Untuk menjauh dari apa? Dari penyedap-penyedap rasa ini. Karena untuk ke otak memang jelas dorongnya, fanifina. Baik. Diminimalisir. Kalau memang mampu tidak pakai, maka itu bagus. Nah, maka terutuhu. Karena apa? Karena juga kalau sisi ini mendukung, gimana? Kalau tidak ada micin kan makannya sedikit. Ya tidak. Nah, jadi seadanya ya tidak. Kalau ada micin enak di mulut, tambah lagi akhirnya juga kebanyakan makan, kebanyakan minum. Maka terutuhu jalibatul linnaumi wal baladati wa kusuril dhihn. Ya. Dan pendeknya pemikiran, khanifin. Jadi pikirannya jadi pendek, cekak. Nah, untuk berpikir panjang tidak mampu. Wa futuril hawas, dan juga apa? Menjadi nah lesunya indera kita. Indera kita menjadi lesu. Nah, wa kasalil jism, juga jasad kita menjadi malas. Ini kalau apa? Banyak makan, banyak minum. Mari kita cek kita sendiri ya, khalifah. Kita cek. Kalau lagi sudah makan kenyang, pas makan enak, nah terasa di tubuh, sampai beberapa saat nanti sudah ada. Inginnya cuma paling ngobrol aja. Ya tidak. Ngobrol semangat memang. Ngobrol semangat. Tapi untuk beramal untuk membaca sudah susah. Apalagi menghafal. Hada ma'ama fihi min al-karahati syar'iyyah wa ta'arudhi li khatar al-asqamil badaniyah. Ini dampak-dampak yang ada bersamaan dengan itu. Nah, dampak yang ada padanya berupa apa? Karaha syar'iyyah, yaitu dibencinya perkara ini secara syar'i. Untuk sering-sering seseorang apa? Makan kenyang. Sekali dua kali atau beberapa kondisi memang ketika pas ada atau pas sedang apa ada acara yang di situ ada kegembiraan, misalnya seperti di hari-hari Eid, memang itu disunahkan untuk meluaskan dalam makan dan minum. Tapi tidak setiap hari untuk seorang apa makan kenyang terus dipolkan sampai polteng kata orang. Nah ini tidak betul. Nah, makruh secara syar'i. Dan juga apa? Ta'arud li khataril asqami al-badaniyah. Juga ini akan apa? Akan mendekatkan dia kepada bahaya penyakit-penyakit badan. Banyaknya penyakit-penyakit yang muncul ikhwani fillah, kalau kita perhatikan sebabnya dari masalah makanan. Pola makan yang apa? Yang salah. Pola makan yang sembarangan. Nah, bahkan yang banyak terkena penyakit aneh-aneh ya orang-orang kaya yang makanannya macam-macam biasanya. Nah, sampai berakhir apa akhirnya walaupun punya harta banyak tidak boleh makan nasi. Kan ya, makan nasi harus diukur berapa kadarnya karena kena gula dan seterusnya. Kemakin sebagaimana dikatakan fa innadda aktsaru ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw asy-syarabi. Fa inna da'a, sebab sungguhnya penyakit itu aktsaru ma tarahu, kebanyakannya yang engkau lihat yakunu min at-ta'ami aw asy-syarabi, terjadi dari sebab makanan atau minuman. Baik. Terjadi dari sebab makanan atau minuman. Dan yang paling jelas ya pencret jelas, makan minuman salah, dan hal-hal yang lain. Makanya, nah, para pendahulu kita, tatkala mereka dalam masalah makanan dijaga, dalam artian tidak dipenuhi. Nah, menjadi apa orang-orang yang luar biasa, menempuh perjalanan jauh, masya Allah, menghafal, masya Allah. Ketika berperang pun, nah, bukan mereka menjadi orang-orang yang lemah. Mereka sawam kawam, yaitu ahli puasa dan ahli qiyamul lail. Tapi ketika di medan perang, mereka adalah apa? Singa-singa yang perkasa. Baik, karena di antara sebabnya ya keteraturan dari si makan. Dan lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Qala wa lam yura ahadun la awliya'i wa la immati al-ulama'i yasifu syakiran aw yusafu bi kathratil akli wa la humida bi wa innama tuhmadu kathratul akli minad dawabil lati la ta'kilu bal hiya mursadatun lil amal. Baik. Kata Imam Ibnu Jamaah rahimahullah, dan tidaklah dilihat seorang pun dari kalangan wali-wali Allah, juga dari para imam-imam dan ulama, khanifillah. Naam. Taib. Yasifu syakiran. Dalam cetakan kalian kurang ya. Yasifu au yusafu bikathratil aql. Taim dalam cetakan kalian usifa. Cetakan ini ya khanifillah. Nah, yasifu syakiran au yusafu bikathratil akal. Yaitu tidak ada seorang pun dari para wali-wali atau para a'immah ulama khanifillah yang disifati dengan banyak makan. Taim rakus. Nah, pikirannya makan saja. Dan wala humida bih, dan tidak mudah apa dipuji yang demikian. Tidak dipuji. Nah, seorang pun dari para ulama dengan sifat apa? Naam alim fulan, tayyib faqih, naam aqul, banyak makan. Coba antum buka biografi Syekh Alamun Nubala, enggak ada. Nah, kemudian nah, biografi perawi-perawi disifati dengan akul, makan banyak. Tayyib. Pada beberapa kondisi mungkin. Nah, dalam artian mereka nah tayyib makan pada kondisi-kondisi tertentu. Dan mungkin seseorang akan apa lewat pada biografi siapa sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abi Sufyan. Tayyib. Yang sebagian orang mencela dari sisi ini khalifah dikarenakan beliau adalah apa seorang sahabi yang ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggilnya sedang makan. Kemudian dipanggil lagi sedang makan. Dipanggil lagi sedang makan, kemudian didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Ma asba Allah bata. Semoga Allah tidak apa menjadikan nah, dia kenyang perutnya. Nah, ini ya khanifilah adalah mangkobah bagi Muawiyah, bukan sebagai sesuatu yang dicela pada beliau. Nah, dalam artian karena sebagian nah orang-orang Syiah khanifilah menjadikan ini sebagai hal celaan untuk sahabi, dan tidak boleh. Tidak boleh kita mencela seorang sahabi pun. Bahkan apa ini kemudian bagi beliau, karena beliau seorang raja, ketika mendapatkan doa dari Rasul semakin apa menikmati apa? Menikmati apa? Harta yang dimilikinya. Nah, ketika Rasul mendoakan untuk perutnya tidak kenyang sehingga dia bisa makan banyak, sampai ditanya, aku tidak kenyang tapi capek mulutnya. Nah, tanya capek mulutnya. Betapa banyak orang-orang kaya ikhwan fillah yang diberi harta banyak untuk bisa makan banyak tidak bisa. Nah, ini didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk perutnya tidak pernah kenyang. Radiyallahu anhu. Cuman dari sisi secara keumuman, nah para ulama kita, para imam kita khalifillah, tidaklah dipuji dengan banyaknya makan. Baik. Wa innama tahmadu kathratul akli minad dawab. Hanyalah dipuji banyak makan untuk apa? Kalangan hewan-hewan. Kenapa? Karena kita punya hewan makannya banyak senang, punya wedhus makannya lahap senang. Nah, allati la taqinu bal hiya mursadatun lil amal, yang dia tidak berakal, bahkan apa dia itu memang dipersiapkan untuk bekerja. Jadi bekerja tok enggak mikir. Nah, untuk nah, mengangkut barang-barang, menarik nah, beban dan seterusnya. Qala wadhihnu sahihu asyrafu min tabdidihi wa ta'tilihi bil qadri al haqir min ta'amin ya'ulu amruhu ila ma qad ulim walau lam yakun min afati kathratit ta'ami wa syarabi illa al hajatu ila kathrati dukhulil khala lakana yanbaghi lil aqil alladhi bi an yasuna nafsahu anhu. Tayyib. Naam. Zihnus sahih khanifillah. Yaitu pemikiran yang bagus, pemikiran yang benar, yang sehat. Ya. Pemikiran yang sehat itu lebih mulia daripada apa? Daripada dirusak khanifillah. Daripada dirusak, dihilangkan hanya dengan sebab apa? Suatu kadar yang hina dari makanan. Jangan sampai pikiran kita yang bagus. Dan yang mulia ini yang kita dibedakan dengan hewan-hewan karena apa? Karena akal kita. Jangan sampai kita rusak akal ini atau kita lemahkan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya dengan apa? Dengan sebab makanan. Yang akibat dari perkara banyak makan dan minum itu sebagaimana telah diketahui di depan menjadikan jasad futur, kemudian pemikiran juga tidak bisa panjang. banyak tidur dan seterusnya. Bahkan dulu sebagian salaf ikhwan fillah dari a'immah kita mengharap kepada Allah untuk apa? Diberi kemampuan untuk tidur sedikit. Di antaranya na'am Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di antara doanya apa? Allahumma apa? Allahumma rzuqni saharan fi ta'atik. Na'am, washfini Allahumma shfini bil yasir minan naum warzuqni saharan fi ta'atik. Ya Allah, berilah na'am kepuasan, yaitu kesembuhan pada diriku dari kecapean dengan sedikit tidur. Karena kita butuh tidur, tetap butuh. Tapi apa, minta dengan sedikit tidur itu bisa apa, mengobati semua capek, penat yang kita hadapi dalam kehidupan. Dan memang terkadang kita terasa sekali kok itu. Tidur sebentar, tiba-tiba kok bangun terasa segar sekali. Ya kan? Ini tidur yang bermanfaat. Tapi kadang tidur banyak malah bangun pegal-pegal. Nah. Walau lam yakun min afati kathratit ta'am, seandainya saja tidak ada dari dampak-dampak banyaknya makan dan banyaknya minum, kecuali kebutuhan untuk banyak masuk ke kamar mandi, ke WC, maka itu cukup bagi seorang yang berakal untuk menjaga dirinya dari hal tersebut. Ya, kalau banyak makan akhirnya banyak keluar masuk WC. Dan dulu para salaf hafizhahullah untuk yang seperti ini mereka hitung. Nah, mereka hitung, mereka apa? Karena di WC enggak bisa berzikir, di WC enggak bisa apa? Enggak bisa membaca, enggak bisa melakukan amalan-amalan. Nah, kalau banyak keluar masuk WC berarti banyak waktu yang apa? Yang hilang. Lihat bagaimana mereka sampai sedetail ini. Jadi kalau tidak ada dampak dari banyak makan dan banyak minum kecuali harus banyak keluar masuk WC, ini cukup untuk apa? Untuk kita menjaga diri dari hal tersebut. Makanya sering keluar masuk WC, nah ini kayaknya banyak makan banyak minum. Tapi dijaga ya kan? Dijaga. Nah, masa dari maghrib sampai isya, keluar masuk WC dua kali misalnya. Nah ini kan, rugi. Qala man ramal falaha fil ilmi wa tahsil al buyati minhu ma'a kathratil akli wa syurbi wa naumi faqad rama mustahilan fil adah. Sebelumnya masih ada yang lewat ya. Kita akan lain sama. Sudah. Nah. Baik, lakana yang bagi dal aqilil labibi an yasuna nafsahu anhu. Yaitu kalaulah tidak ada dampak buruk bagi orang yang banyak makan dan minum kecuali harus banyak masuk kamar mandi, maka itu cukup bagi seorang yang punya akal cerdas untuk menjaga diri darinya. Qala man ramal falaha fil ilmi wa tahsil al bughyati minhu ma kathratil akli wa syurbi wa naumi faqad rama mustahilan fil ahdah. Ini kesimpulan yang tegas dari beliau rahimahullah. Maka siapa saja yang punya harapan untuk sukses dalam menuntut ilmu dan menghasilkan bekal yang cukup dari ilmu bersamaan dengan banyak makan, minum dan tidur, maka sungguh dia telah menginginkan perkara yang mustahil menurut kebiasaan. Ya, kebiasaannya mustahil. Seorang ingin punya ilmu yang kokoh, menghasilkan bekal yang cukup dari isi ilmu, tapi banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Ini secara kebiasaan enggak bisa. Cuman kenapa kita katakan fil adah? Ya mungkin di sana ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri keutamaan. Ada, cuman kebiasaannya enggak apa. Nah, kebiasaannya sesuatu yang mustahil. Karena apa? Ilmu itu butuh ijtihad. Sebagaimana Abu Hurairah berijtihad sampai apa? Beliau rela dalam keadaan lapar menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Qala wal aula an yakuna ma ya'khudhu min at-ta'ami ma warada fil hadithi 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama untuk dia mengambil dari makanan, yaitu apa yang datang dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Ma mala ibnu Adam wi'a'an syarran min batnin bihasbi ibni Adam luqmata luqaimatin yuqimna salbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi." Rawahu Tirmidzi. Dari hadis Maqdam bin Ma'di Karim. Tidaklah seorang anak Adam memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Perut, lambung kita ini wadah, dan ini adalah wadah yang paling buruk kalau kita penuhi. Nah, cukup bagi anak Adam itu beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la mahala, maka apabila harus dia lebih dari itu, ini, maka batasan terakhir ikhwanifila thuluthun li ta'am. Berarti apa? Ya, kebiasaannya hendaknya kurang dari itu ikhwanifila. Yaitu beberapa suapan untuk menegakkan tubuhnya. Tapi jika memang harus dia betul-betul lebih dalam apa makan, maka jangan sampai melebihi batas ini. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadits ini ya khanifillah derajatnya sahih lighairi, tayyib, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Tayyib. Ada kedhaifan, akan tetapi tayyib, telah datang penguat. Sehingga merupakan hujjah dan padanya bimbingan kepada kita dalam masalah apa, manajemen dalam makanan. Bagaimana kita mengatur makan kita, mengatur pola makan kita. Sehingga kalau kita kembali pada sunnah panifilah, sebenarnya kaum muslimin adalah orang-orang yang jauh terdepan dari sisi kesehatan. Sebelum orang-orang kufar yang mencetuskan berbagai macam pola-pola makan. Kalau seperti ini tidak butuh bingung-bingung diet model apa panifilah. Sekarang model dietnya banyak sekali. Bahkan ada model diet. Karena diet itu gambarannya makan yang enggak enak sedikit, sekarang ada diet pola makan pokoknya yang dimakan daging, yang penting enggak makan apa? Enggak makan nasi. Dan cukup bagi seorang muslim bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau mengikuti bimbingan ini, insyaallah taala akan diberikan padanya barokah pada makan dia. Qala fa in zada ala dhalika fa ziyadatu israfun kharijun 'ani sunnah. Maka apabila dia melebihi, menambah dari yang disebutkan dalam hadis, maka tambahan tersebut adalah israf, yaitu apa? Berlebih-lebihan. Kharijun 'ani sunnah, keluar dari sunnah. Berarti kita makan sedikit itu mengamalkan bimbingan Nabi. Baik. Apalagi kalau kita memang adanya sedikit, sekalian saja diniati. Diniati yang bagus. Taib. Waqad qala Allah Ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan subuh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, makan dan minumlah serta jangan melampaui batas. Jangan berlebih-lebihan. Ayat ini qala ba'dul ulama, jama'allahu bihadihil kalimati at-tibba kullahu. Sebagian ulama mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan dengan kalimat-kalimat ini, yaitu pada ayat di surat Al-A'raf ini. Semua metode pengobatan, semua metode kesehatan terkumpul pada ayat ini. Intinya kalau ingin hidup sehat, yaitu kulu washrabu wala tusrif. Makan, minum, tapi jangan melampaui batas. Ikutilah apa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penafsiran tadi ikhwan fillah. Naam, jama Allah bi hadhihi al-kalimat tibba kullah. Juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir ayat ini. Naam, dan Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala menisbahkan kalam tersebut kepada Ali bin Husain ibni Waqid. Naam, Ali bin Husain ibni Waqid. Jadi kesimpulannya, untuk adab yang keenam itu hendaknya seorang penuntut ilmu khalifillah agar bisa memiliki semangat yang terjaga, juga pemahaman yang terjaga, dan tidak cepat bosan, tidak cepat malas. Kenapa kok sering malas? Kenapa kok sering duduk baru sebentar sudah ngantuk? Dan kenapa? Di antara sebab terbesarnya adalah yang disebutkan di sini, itu banyak makan yang mengakibatkan banyak minum, kemudian mengakibatkan banyak tidur. Dan yang seperti ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan kebodohan. Dan kita lihat diri-diri kita, coba kita manajemen yang bagus dalam masalah apa? Masalah makan. Yakin akan apa? Terdapat faedah yang besar. Makanya puasa itu, ketika puasa, kenapa terkadang kita lebih cepat ngapal? Baik. Yang dulu para salaf mengatakan apa? Kunna nasta'inu fi talabil hadits bis-shaum. Dulu kami meminta pertolongan dalam apa? Mencari hadits dengan puasa. Bukan dengan apa? Makan kenyang. Kita mencari hadits atau makan kenyang biar kuat. Enggak. Tapi dengan puasa. Nah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.